mulyakaken dipun lajengaken acara ingkang selajengipun inggih punika acara inti dan doa ingkang badhe dipun wedhar sabdaaken dening panjenenganipun Al Mukarrom Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman utawi Gus Miftah pengasuh Ponpes Ora Aji Sleman Yogyakarta Jawa Tengah. Dumateng panjenenganipun wekdal soho panggenan kawula sumanggaaken. طلع البدر علينا بغسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi al asal amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh,

Duit matamu kuwi duit kurwa. Cangkeme atos banget kek. Ada ke kiai kere duit ya. Aku aning paron golek duit wedange kat ora metu-metu kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula kadang-kadang mikir ngoten niku. Napa? Malah modar to sone kandhane niku. Jane ngundang ngaji Gus Miftah niku syaraté ra aneh-aneh. Penting sone kepenak wis seneng kula. Lah iya lah ya kowe ora urunan kok. Urun mung 1000 cerewet, Bu, Bu. Lagi pokoknya soalnya kepenak wis seneng kula. Kalau mesake mbahe bakul tengah-tengah kalau. Nawake dagangan ra payu-payu nganti rambuté putih kabeh kae. Si mbahe niku dodolan apa? Mbah mang mriki, Mbah. Si mbahe sing mriki. Mbah. Mbah. Rene yo, Mbah, Rene yo, Mbah. Mang mriki. Si mbahe mriki. Mbah, Rene kok ngahil tak antemi lho kowe. Ya mergo tuwa aku wani lara tuwa ora wani aku. Simbah mriki. Pon mriku. Niku total regane pinten? Rasa salaman aku takon, aku salaman bar. Ya katahi pira ditung. Weh. Waduh kok akeh men. Mas Aris di Mas Arismu. Asisten kula wae pundi? Santri kula wae pundi? Res, Aris, pinten, gangsal welas, kabeh totale regane pinten, siji kalih ewu, lha peng pinten kabeh piro regane, sak ngomong-ngomongmu mbah, bila perlu kumismu tak tuku. cah banjur golekno asistenku mau kan nggo dompet rene, Mas Aris, pon-pon niko, pinten sedaya mbah, pinten. Pinten? Sak mono 50.000. Loh, tenane, Mbah. Sugihmu kapan? Iki yo melu-melu iki. Ya kene. Koe piro? Wong wedok iki melu-melu wae senengane. Ya piro-piro diitung sekalian. Iyalah, bono iki pengen oleh wedang kudu mbayar dhisik aku. Pinten, Mbak? Sampai larang kowe tak ajar iki sakmene 50.000 kok. Wong wedok kakean bathi. Kowe ngapa rene? Oh, wedang, Pak pikir. Tak pikir kon nunggu sekalian lah ya kaget aku. Marah-marah kabeh. Pinten jenengan? Eh? Oh, kuwi ngopo? Sing ngono rene sapa? Kuwi daganganmu garing iki teles beda. Ora payu namu. Aku iki mesake mergo iki gorengan. Kuwi melu-melu ngopo? Kuwi goreng iki gorengan kuwi lho ya, Dul. Kuwi dagangan kuwi jek enom melu-melu sing tuwa wae. Apa iki? Kopi apa kopi susu? Lah kopi susu aku. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Lama. Mbak Ibiro. Eh? Ini lah dagelan toh. Delon. Bakul kadang-kadang kurang ngajarin. Ngeten. Bapaknya sama ini mbak nih. Saya ketewu. Sama ini rong atau sewu lah kurang ngajar tadi. Ayo. Nalar apa mboten? Wangi dagang tak kandani. Nerokoknya paling oke isini wong bakul ora jujur. Mbak sama ini mbak nih. Saya ketewu delon. Karena nama oke ndi. Ayo. Kok nganti sak meneh 200.000 kira-kira jujur apa mboten? Aku takon mawon. Kowe dumehno kiai apian mau apusi. Sak takon sak meneh regane piro? Iki piro regane? Eh? 3.000 Mbah, rene gorenganmu siji. Iki piro? Sak meneh 2.000, sak meneh 3.000. Kira-kira sing kok kan bathi sing mbake napa mbae? Ayo. 3.000 iki ping piro? Ayo. Kowe tak apiki malah ngapusi aku. Lah aku kiai mau apusi yo, Res. Aku iki mantan copet e, Yu. Niki lho. Kula iki iki malah diitung kabeh iki ya ngapa menah iki. Jan wong ngawi iki diapiki malah ngelunjak dancuk. Kowe ngap coba kowe ngapusi aku lak mbae iki ra ngapusi. Lak ngapusi aku kowe. Lak sakmene 200 saya kowe ngapusi aku. Kowe ngapa? Iki siji niki pira? Rangga ping pira? Ayo jal, tahumu tak takon. 2000 ping pira diitung tahumu? Cek atabuk tekke wong kene jujur apa ora? Aku lah memang gue jujur, jangankan mong 300. Ndak semu tak tunggu. Pira-pira-pira, ayo. Hitung, ayo. Jumlahe wae 2000 ping pira ngono wae lah kok. Ayo. Wih, rajur meneh, tandel bisa nih kok ya. Pira, ayo. Jumlahnya pira. Lah kowe ngitung samone ra iso kok. Rupamu kaya kalkulator. Pira, pira jumlahnya. Lah subuh yuk. Kowe pira. Suwita ewu, kowe pira. Astagfirullahaladzim, leh ditung deh. Aku soalnya wong king ngapusi aku mau. Kowe sing ngitung kowe, kowe ya goblok meneh tak ajar kowe. Ditung le, pira le. Kaya mbae kuwi lho pinter cepet. Aku wane orang, apa melu aku bareng. Kuabek ta awake apa sak ranjange sen gak tupune kene. Pira? Eh? Lak 2000 ping 30 pira? Swidak. Kowe kok ngomong 200 kok ngendi? Ngapusi ra? Wong kok senengane ngapusi kiai. Mule, aku wane ora. Santet meteng kapok. Pon mengke di dom mriko. 50.000 Mbah nggih. Mau kurang ra? Wis kabeh. Loh, saiki gendikine sing goroh, mau ngomongke piro 50.000 saiki 200. Lah kurang ajar meneh ta iki? Heh? Lah kacange regane piro kok nganti 200.000? Ayo, tak bayar dolar mumet ndasmu ramalan. Ayo kowe. Mau kene ra jujur saya genti kene. Wes kabeh tak kaya 100-100 dibagi ning jamaah kon. Kabeh dibagi ning jamaah, kabeh tak kaya 100-100. Kowe 100. Mbah. Eh. Iki sing ngapusimu ya 100. Kowe, kowe mau 50.000 njuluk kakeh. Ayo, kowe mau piro? Hah? Padha kalih mantan bojoku lho kurang ajar tapi sok tahu kono wis lek njukuk oleh dipangan iki. Kuwi dibagi kono jamaah niku. Sampai njukuk dagangan menak modal tak ajar. Oh men telas. Pon mereka dibagi. Mbah dibagi mereka, Mbah. Ya kacang kabeh dibagi mereka. Eh. Muga dol neh Mbah kono Mbah. Wandel pisan. Lebanan. Ya. Mas matamu, Mas. Ini kurang ajar banget ya. Makasih ya, Mas. Rasa rebutan. Mbae langsung tek. Mumet dasku ta iki. Mau sing cerewet cangkeme bakule, saiki jamaahe lak ora gitu. Pon. Sampun, Bu. Pon mriko gek wis. Iku ibune kurang ajar, njikuk dagangan meneh tawake meneh. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kula niku kadang-kadang mikir, sing tak goleki iki napa to? Termasuk wingi kula critake teng Ponorogo. Kula niku tiba mawon sedina tangan kula coklek niku tak mangkat ngaji. Nganti bojo kula ya takon sing jenengan goleki niku napa to, Pak? Waktune entek nggih ngopeni jamaah, awan bengi esuk sore sepanjang tahun. Kula niku sebulan kadang-kadang ketemu bojo kula namung ping kalih. Ketemu anak kula namung ping kalih. Kados wae dalu niku kula kesel banget gek dalane ra umum elek ini. Begitu kula dugi lokasi pengajian terjawab. Sing tak golek iki apa? Kula ndelokke jamaah niku nyuwun sewu, sikile mblethok-mblethok nika sampai sak dhuwur polok. Awake klebus.

Ku kadang-kadang wong sakniki radong napa-napa cangkeme atose ra umum. Oh, apa-apa disalahke. Iki napa mboten, Bu? Mila nyuwun sewu, niki nyuwun sewu, motivasi ibadah niki wau. Tata nyuwun sewu, innal ladzina qalu rabbunallahu sumastaqam. Padha jenengan kalian bangun masjid, syukuran ngoten niki. Halah-halah. Wong bangun masjid niku sak bangun-bangune mesti dadi. Mbah ana sing sakal dadi, ana sing setahun, ana sing sak mudare baru dadi niku enten. Soalnya napa ngandalke seser ning dalan. Apa Ibu yang liwat nyumbang masjid ngoten niku. Rai kadang-kadang ana wong bangun masjid golek seseran ning dalan niku lho guyu. Sangat iku lho seser iku nyeser iwak. Ayo turute. Mesti dadi. Tapi nyuwun sewu jenengan kula kandhani. Kathah tiyang niku bangun masjid berarti padha karo bangun omah teng swarga. Tapi kathah tiyang sing ora iso manggoni omahe teng swarga. Sinten niku wong sing gelem bangun masjid tapi ra gelem makmurke masjid. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenang. Biasanya jadi bapak ijo biasanya. Ya jadi lah motivasi ini ku krono Allah. Dakwah yo enteng, ibadah yo enteng. Kulo ngaji ning kafe yo enteng, kulo wingi mangkat ning Bali. Wis bar viral niku lah kulo nembe ping pisan. Wingi kulo parani mriko. Cuweneng. Mbiyen do wudo ngoten iki. Jane ra wudo sih, mung salah kostum. Engge wong mbake dhuwure 100 cm, pakaiane namung 40 cm. Akhirnya yang terjadi adalah SMS. Apa kuwi SMS silite metu sedithik ngoten. Wingi kula ngaji terakhir mriko, Pak. Do jilbaban. Takoni kowe iki wudhe aku ora apa-apa, Nduk, ora bakal ngaceng aku ndelok kowe aku ngono. Kok saiki kowe jilbaban ngopo? Kula pun isin, Mbah, lak ngaji buka-bukaan. Saniki tak tutupi mawon lho. Tanpa kula peksa, ditutup ki ambak. Ya dawa ki ngono kuwi kok ngopo? Saat ini udah izin nih kok. Kok ngapa jadi bapakan? Kalau izin saat ini ketemu abah kok buka-bukaan. Loh. Rausa dipeksa. Akhirnya manut. Bar maghrib. Aku harap sholat nih gini. Saya ngarep melu monggo ora ya ora popo. Awakmu wis gerang wis tua. Aku ora bakal maksa. Kulo sholat. Jadi melu sholat. Umpama niku kat awal kulo pisu-pisui. Ora bakal melu kulo. Ora bakal gelem tak kandani. Ayam mbak-mbak lokalisasi umpama dari awal tak pisu-pisu tak lok-lok ke orang mungkin melu kulo. Saat ini saya ngomong-ngomong kulo, Nduk, sesuk Idul Adha, nggih Mbah, pripun? Yo lakuin di rezeki, ayo tuku sapi bareng-bareng. Nggih kulo melu. Kulo melu. Itu yang terjadi hari ini. Mila nyuwun sewu. Wong-wong sing rumangsa nganggep awake niku apik. Wong niku lali. Bisa jadi mbah-mbah mbiyen ki yo ana sing bosok. Ayo. Apa rumah samu jenengan saat ini sing lungguh teng mriki melu ngaji? Jenengan yakin mbah ini ku mesti apik? Ora. Barangkali ya ana mbah sing PKI, barangkali. Barangkali mbiyen mbah ana sing maling. Saat ini wujude kula ngaji kali PSK. Tapi lah Allah niku ngetokke keakbarane. Padha karo Daroh anaknya Abu Lahab iso mlebu Islam. Anake Abdullah bin Ubay iso. Kudune dakwah ki modele lak lillahi taala ngono kuwi nduk. Mila dicontoh kali Mbak Bisri Mustofa. Bisri Mustofa niku nyuwun sewu bapake Gusmus. Bisri Mustofa duwe anak Mustofa Bisri, Mustofa Bisri duwe anak Bisri Mustofa. Napa. Manggone teng jalan Bisri Mustofa. Niku bapake Mbak Bisri, bapake Gusmus iki ngoten niku. Ana santrine Islam, bapake Kristen. Mbah, mbok bapak kula sedo jenengan salati. Arep ditolak ora kepenak. Akhirnya dugi Pak pas adzan duhur. Santrine diajak, akhirnya sholat di depan jenazah. Tapi mboten sholat jenazah, tapi sholat duhur. Nganggo rukuk, nganggo sujud. Santrine niki takon, Mbah Kiai, kok sholat jenazahnya beda kados adate? Sholat jenazah kok nganggo rukuk? Sholat jenazah kok nganggo sujud? Niki pripun? Napa jawabane Mbah Bisri? Hoole beda. Soale apa? Iki jenazahnya paket khusus. Ngatane. Lah wong Kristen kok iki 100 paket khusus. Kenapa orang-orang dulu seperti ini? Mergo ilmune cukup. Wong sing gaweane ngamuk niku lha mergo ilmune ora cukup, Pak. Akhire gaweane emosi. Kiai-kiai PBNU gawe maklumat kafir diganti non muslim, ngamuk. Soale ora ngerti asbabul wurute. Ora ngerti sejarahe sing dimaksud apa. Akhire gampang nyalahke liyane. Soale radong niku wau. Wow.

Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kita kayak gini. Ya, aku lah bongso minum-minuman kemasan niku sing nyuguh panitia sesuk meneh teng pundi ora usah. Coca-Cola, Sprite, Fanta, soft drink, soft tech kula ora tau ngombe. Lha bongso kemasan-kemasan ten niku kula wegah. Kula niku ngombe manis nang mudegan tok, Pak. Liyane mboten. Kopi pahit. Soalnya urip kula sudah terlalu manis. Cie cie cie. Menjaga kesehatan. Soale teng awak niku sing paling jahat salah sijine niku gula. Padahal jenengan niku tanpa terasa tiap baru sudah konsumsi gula melalui nopo sego. Teng sego niku wonten istilah hidden sugar. Apa gula tersembunyi. Kula bangsa kesehatan kula ngerti. Kula lak jenengan kaya sing lonjorke tungkak ngene iki biasanya asam urat. Aku ngerti. Ae nek asam urat. Pengajian kok nyuwun nengke lungguh ngarepe kiai tungkake lonjorke. Oh, aku jane ya ora apa-apa, nek mung batin apa orang rumangsane tuh kaya meletek-meletek. Enak, Bu. Lah asam urat niku obate gampang. Mang golek gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuke urate niku insyaallah. Gula niku ngurangi gula, ngurangi sego, ngurangi minyak. Dadi urip kula niku nyenengke. Napa-napa dikurangi. Kiai-kiai mbiyen niku sekti-sekti soalnya napa? Mangane titik, turune titik. Beda kalian jenengan, titik-titik mangan, titik-titik turun. Ya kuwi mau le. Malah orang ngajar to, titik turun ngurangi maksiat cangkemmu, cangkem. Ayo kula ngaji ning Solo. Bahas masalah poso. Ana cangkem turahe takon nonton iki. Gus, kula takon, apa? Napa wong posone kok cangkeme mambu? Lah orang ngajar to iki. Kaya ngono dadak takoke ngopo wong poso cangkeme mambu. Ya tak jawab, ngopo wong poso cangkeme mambu? Soale cangkeme ra diinget. Lho nyatane sayur ki ra diinget mambu aku ngopo. Dadi sesuk lak pengen poso cangkeme ra mambu gampang, cangkemmu panasono ning kompor. Sallu ala Nabi Muhammad. Siji wau kula aturke. Niki pokoke dalu menika nyuwun sewu innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu. Pokoke jenengan ngaji, mangkat ning masjid, ngibadah, salat, siji diniati karena Allah loro istiqomah. Lak wis krana Allah lajeng istiqomah, napa janjine Al-Qur'an? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mila kok teng paron niki sering ana pengajian, berarti paron sering ditatangi kalih malaikat. Amin. Mila kok ana nggon panggonan niku pondoke makmur, masjid makmur, niku malaikate sering teko. Mila napa to? Lah ana kampung sering dinggo ibadah, dinggo pengajian, ana masjid, masjide makmur, ana musala, musolane makmur. Niku kok ketok ayem, soale Allah sering ngutus malaikat. Semakin oke maksiate, malaikate semakin ngedoh sing teko setan. Mila kampung kebak maksiat niku biasane panas, hawane panas. Napa-napa panas. Didik-didik ndangdutan. Didik-didik jadilan. Sak piturute nyuwun sewu, hawane niku hot potatos potatos. Panas ngentang-ngentang. Iki bahasa Inggris hot potatos potatos. Aku pinter bahasa Inggris kok. Aku diundang ngaji ning Belanda kok iso bahasa Inggris. Buku bahasa Inggris e book. Buku tiba ketebu. Yo kandhani kok. Lah ning Medion nak saiki ana sing kondang. Yo bertanyalah kepada ahlinya ahli intinya inti. Core of the core cangkem cangkem. Kaya ngene yo viral iki. Bu. Endi ana majelis illa hafathumul malaikah. Malaikate ngumpul teko. Jenengan bar salat wiritan. Napa lak wong NU niku bar salat wiritan astagfirullahaladzim. Malaikate saya suwe teng mriku. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal illa hafadumul malaikah. Kok jenengan dikir bareng-bareng ndi ana tahlilan, ning kono selametan, berkatan, manakipan. Malaikate saya sering teko. Wong la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah. Sing jenenge kaum niku wong akeh napa wong siji? Wong akeh. Berarti dikir bareng-bareng niku ana dasare mboten. Enten niki. Sing ngomong ora ana kan mergo ora tau ngaji. Kaum niku kata. Paron niki jenenge kaum. Niku jenenge jamak. Ngono ku ya ana, ora iso mbedakke kafir karo kufar. Kafir karo kufar artine beda. Ya kowe ora tau ngaji kok. Kafir karo kufar ki artine padha mung bentuke mufrad karo jamak. Tontonke ning TV. Kon jenengan majelis ngeten iki illa hafatumul malaika. Malaikate teko terus napa wong NU bar salat wiritan bareng-bareng men malaikate saya suwe menclok ning masjidmu. Ngopo saderenge salat baradan kok puji-pujian men malaikate betah. Ana selawatan, kowe salat pisan dibales ning 10. Terus malaikate ngenteni awakmu. Mula kula takoni, angsal mboten Gus puji-pujian. Ora kok mangangsal, kudu. Ana sing protes, Mekah Madinah ora ana puji-pujian, ngopo ning paron puji-pujian? Beda. Apa bedane? Mekah Madinah urung adan, masjid wis kebak lan ning paron. Sing pujian nganti merongos lha teko-teko. Lah wong ning Mekah ngono ora ana lendut kok begitu adan langsung wudu, resik mung padang pasir kok. Lah ning paron lho, lendut tok gedak adus. Aduse wong kene karo nyanyi-nyanyi. Mbak-mbak kuwi lak ngisinge karo nyanyi-nyanyi. Lungguh ning toilet karo Gila hadil ab madak fi masa ha. Ini lah awake dhewe puji-pujian iki ya mergo ngenteni jenengan sing kesuwen niku. Lah Mekah Madinah mung kerjane ning kebun angkor kurma kok. Amung padang pasir ora perlu adus ana lendut kok. Baradan komat biasa, apa meneh musim haji Mekah Madinah iku baradan langsung komat. Soalnya jamaah wis kebak. Lah wong subuh jam 5:30, Masjid Nabawi niku jam 2 wis kebak kok ngopo? Mila lumrah aku puji-pujian, anake dibur puji-pujian cara wali songo, ben ra kadonyan dilikke sangka masjid. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu sana sing nemu, sapa sing nemu Hafid? Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah. Contoh ping apa ngadek iki mung contoh pujian mumet ndasku ora dikongkon pecicilan iki mung nyontoke puji-pujian le rasa terlalu semangat paling amplop amplop 50.000 rasa mantep. Modele kiai-kiai anu ngoten niku selama kita selawatan ya malaikate standby kok wong selawati dawuh Gusti Allah wa innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Berarti jenengan puji-pujian karo selawat malaikate standby ning masjid bae itu syukur niku wau. Kan seneng ki ngoten niku selawatan. Niku aku lho pesen nak puji-pujian ki sing apik. Puji-pujian nang wis wong tuwa, jeneng adan ya tuwa. Sera nyeneng ke belas ya. Sing nom-nom gitu. Subuh pujian nak macam-macam toh. Seruku-seruku batok ke pujian oleh. Lagu ini wali sama nih. Cublak-cublak suweng ora apa-apa. Lir-lir oleh. Turi-turi putih oleh. Kembang kantil ojo. Engko mung kembang kantil pujiane. Kembang, kembang kantil. Manten nanyar diring bedil. Ana celeret tibon jondil aku kaget cekelan kene mbok ira gundul-gundul pacul oleh gundul-gundul pacul nek ngelike pejabat ngelike Pak Lurah, Pak Camat, DPR men ora gemblelengan yen gemblelengan nyuwun saya wakul glempang dadi sak ratan ora apa-apa nggih puji-pujian ning masjid niku ora apa-apa niku pepeling kok Seluku-seluku batok, ya apa-apa. Seluku-seluku bar pujian. Allahu Akbar. Seluku-seluku batok, batok ilah ilu. Si Romo menyang Solo. Leulai payung tak oleh majentit. Lo bah. Wong mati ora obah yen nopah mateni bocah yen urip ayung ibadah oleh wingi pujian ora apa-apa kundul kundul pacul malah pacule lae. Waku gundul gundul pacul pacule oleh pada lagu di Bali songo kok oh enak dadi wong NU ngene lho Pak oh enak pujian mau pujiane nyenengke ngoten niku ben ra kadonyan dilekke yen wis mati ebe lali aku pakai macam-macam lah wong subuh sing ngadan Mbah Kaum umure 75 tahun wadane ya Allah. Kek ngopo kowe iki adana le. Jaman Kanjeng Nabi sing dadi idola iki sapa tukang adan? Jenenge sapa? Bilal bin Rabah. Padahal wonge wireng ra umum. Kuwi diidolake masyarakat Madinah soalnya apa gaweane adan. Adan ki bergengsi, Bro. Wong adan ki nyambung nyuwun sewu dawuhe Allah kok. Adan itu kan panggilan sayang dari Allah. Kok kowe gelem ngemandangke adan, kowe berarti dadi penyambung lidahe Gusti Allah. Panggilannya Allah melalui dirimu. Bergengsi, Bro. Pada ke ayo adan, Allah mengadan gak bergengsi matamu. Lah kowe ngerti adan rebutan aku mbiyen dadi takmir masjid ki nyuwun sewu le 4 tahun setengah. Setiap 5 waktu aku adan. Padahal nyuwun sewu lingkunganku wong Nasrani. Aku adan, bergengsi pada ke James Bond jaga masjid dan kebon. Oh. Lah wong subuh sing adan, mila bae itu syukur ki pengen masjid makmur. Golek tukang adan sing suarane apik. Wih mesti nyenengke niku. Kuwi lho, adan. Bare pujian sing kepenak. Wis 75 tahun pujiane yo ngalah. Astagfirullahal ngatim. Takbirul ngatim. Innallaha ghafurur rahim. Lah subuh-subuh adem-adem lho. Ngono iki nyuwante diterjemahke ya Allah Gusti inyong nyuwun ngabur sekadae dosa inyong lan dosa de bapak biung inyong alah-alah. Sing arep mangkat ya sapa? Sing nom-nom iki nang endi le? Adan. Kulo sregep adan, we bojomu ayu. Idola kok. Mila ibu-ibu lak golek mantu sing apik gampang. Mangkat nang masjid gelem subuhan ganteng pek dadi mantu. Apa meneh gelem adan? Ning nyatane ning paron kuwi sing gelem subuhan nang masjid sing tuwa-tuwa meh modar-modar ya. Sing nom-nom ra mangkat. Aku mbien seneng banget kan puji-pujian ngoten niku. Bergengsi kok padaku. Ora gelem mangkat masjid, eleke kok masjid. Aja sira banget-banget gon mumpungah ning alam donya malaikat curupati lirak-lirik marang sira. Malaikat curupati lirak-lirik marang sira. Salatullah. Pop pop pop pop pop. joget, saiki joget wae, nari. Tak tunjuk, ngomong adik kowe. Dalange aku kok wayang kok mangkat dhewe iki wayang ngendi? Wayange manut dalang. Ora dikongkon kok ngadeg. Iki mesti boleh dawa. Bolok dewa kok boleh dawa. Ndi ya sing rupane paling mesake ndi? Aduh kok mesake kabeh. Ya sing mau sekarang ngadeg kene. Apakah dia akan berpasangan dengan siapa? Iya. Cah bayu kok jerawate kok kaya ra umum. Serapa boleh. Moga-moga mulai kalau kene weh ganteng. Tapi rotok merongos didik. Weh segede gini. Semoga mereka berdua berjodoh. Oh lah iki rabi karo iki beda le. Iki bersyukur, iki bersabar. Iki rabi karo iki anugerah, iki musibah. Tapi kalian berdua mohon maaf, beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Iya. Ya, sing selawat ibu-ibu, Cacah Benari. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mana sing ngapal selawatane iki mau ora? Ora? Kowe apal ra, Pit? Lah apalmu mung jaran goyang kok, Pit. Sareng-sareng kok. Aja sira banget-banget gonmu bunga ning alam donya, ning alam donya malaikat curupati lirak-lirik marang sira, malaikat curupati lirak-lirik marang sira. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, hakul mubin Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul wadil amin. Muhammadur Rasulullah, sadiqul wadil amin. Goning lirik malaikat arep jabut nyawa niro, nyawa niro, goni jabut angen teni dawuwe kang moho mulyo, goni jabut angen teni dawuwe kang moho mulyo. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, hakul mubin Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul wadil amin. Muhammadur Rasulullah, kul wadil amin. Oh. Tak pikir-pikir kesel aku nyanyi dewe, ngaji dewe. Kopi ini rata kotak kok, kere-kere aku. Terus kopiku mau dijaluk karo Hafid. Mumet ndase langsung dicopot. Kaya lo. Weh jaluk-jaluk dewe, mumet dewe. Iya ya bro. Weh berarti ilmu murung sekti. Besok mau ronggonku tak sewo. Untali uyuh jaran tak yong. Loh, kowe setengah loro ini. Sampai jaminan ini ngaji nih. Oh lah, kok yo nyekso aku to, Bu. Aku kuwi sebulan ra kelon. Germatamu. Monggo Pak di daerah Pak, monggo Pak. Monggo Pak polisi. Enggal-enggal badak Pak polisi monggo. Ada sawang ana Pak polisi yang ngaji ya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lah. Lawes tatana zalu alaihimul malaikah. Niki lho. Apa pesan Allah yang dititipkan kepada malaikat untuk kita wong paron? Gelem ngaji, ngurusi masjid, ibadah. Susah soalnya apa? Uripmu dijamin karo Gusti Allah. Mila lak kula niku yen saya takoni, sah kali wedi niku hukume napa haram? Wong Allah dawuh la takhaf wa la tahzan kok, kok malah jenengan kok wedi. Ora usah wedi le. Tenangno. Aku mlakumu dikawal karo Gusti Allah. Aku ki ngaji lho dikawal karo banser. Ane wayem apa meneh dikawal karo Gusti Allah. Senajan to banser culik iki lho, ya Allah. Kurang mangan ketoke bocah iki. Nganti ning petengan mereka ketok untune tok iki lho. Aku dikawal sedulurku banser iki lho sewenenge ra umum. Apa meneh dikawal Gusti Allah. Kula niku lang ngaji ndang pejabat nang Jakarta niku nyuwun saya dikawal karo PJR polisi tuwing tuwing ding ala-ala ning dalan menangan kok. Apa meneh dikawal karo Gusti Allah. Mila napa kula wingi ngeyel pas tangan kula niku kecelakaan tugel kula tepengin ngaji ning Ponorogo. Tumpakno ambulan nang. Aku tak ngaji ning Ponorogo. Pikir kula siji, lah kula mangkat ngaji nganggo ambulan kan keren. Kan rong tau ono. Lagi tukulam lebu lokasi banyak nguwe langsung mbak ambulan ini ngomong aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwe ano nyuwun sewu seneng apa meneh Allah bareng awake dhewe sehat napa sih dateke jenengan wedi ala urip kula rekoso Gus lan jenengan duwe Gusti Allah ra bakal rekoso kula susah Gus anak kula rong bayar SPP lan jenengan duwe Gusti Allah ra bakal wedi. Ngapa kok susah wedi wong dijamin kali Gusti Allah kabeh kok. Alah, Gus iki wani ngomong ngono mergo saiki uripe kepenak. Kajaman susah kula wis wani ngomong ngono. Apa rumangsane kan biyen kula seneng? Aku tau susah. Luwih susah sangko awakmu. Anak kula niku umur 2 tahun, ra kuat nukokke susu. Nganti ben-bengi kula rebutan susu kali anak kula. Lah aku ra kuat nukokke susu kok. Akhirnya anak kula tajak rapat. Ayo nak rapat dulu. Siapa? Apa hasil keputusan malam ini, Pak? Dibagi. Maksudnya kue sini aku adai. Oke, ngono kuwi kok. Tahu ngrasake rekoso. Tapi aku ora tahu wedi, ora tahu susah. Tonggone pas sumbangan bojo kula rasa nyumbang dirasani wong ora lumrahe wong. Tonggone wong ora nyumbang. Ya wis wong ora duwe dhuwit kok nyumbang. Ya goblokmu. Tonggomu kuwi lak sumbangan nyuwun sewu, kula bola-bali matur kali bojo kula. Lak tonggomu ewoh, kok kowe diteri, rasa mak sumbang. Kuwi tandane tonggomu wis sugih, buktine kuat ater-ater. Lah jenengan sawang sule to, lak nampa tonjoan, nampa terteran, ora nyumbang isin, wong wis diteri kok ora nyumbang. Lah ngapa kok dadak isin? Wong kuwi ora njaluk diteri. Nggih napa mboten? Ternyata nih kaya wong paron ki lak nyumbang biasane ra ikhlas. Ana tanggane ewoh nyumbang 50.000, sesuk-esuk mesti ora masak. Ngenteni ter-ter uleh-uleh. Ala dilokke ora lumrahe wong. Ya ora apa-apa nyatane ora duwe kok. Awakmu barang yo gaya kok. Akhirnya napa? Kathah wong ewoh itu justru menimbulkan masalah. Mergo arep ewoh atas nama nyenengke anak, merajake anak diwangi utang ning bank. Pak Bang, utang. Dingi apa? Ngrabekke anak kula. Mbayare pripun? Ngenteni sumbangan. Ning paron nyumbang 50.000, anak papat diajak kabeh, mbadok kabeh. Zong tak kandani. Begitu sungkeman anak wedok kayak bar mantenan sungkeman. Ayo sungkeman, nggih. Ibune nangis. Dipikir niku nangisnya mergo ajeng ditinggalke anak wedok. Bono ora. Mbokne ngomong walah dik gara-gara ngrabekke kuwe, ngrabekke kuwe ibu bangkrut. Tenda rong dibayar, catering utang, kuade utang, kopine nembe teko, ngoten niku. Pengajian meh rampung nembe teko. Kentel ora? Kentel. Jenggotmu mung telu jijikine tapi. Apa iki? Cek panas good monggo kapureh minggat monggo sallu ala nabi Muhammad ora usah wedi wis nom-nom ki jangan pernah meragukan masa depanmu nak selama hatimu ta'alluq bil masajid selama hatimu ta'alluq billah ora ana sing perlu mok wedeni le. Aku mbiyen iki mlebu lokalisasi umur kula jek 19 tahun. Awal kula kuliah. Wis wani kula ketemu preman-preman niku. todong pistol bola bali ajeng dibacok wong ya bola bali kula nate dikruyuk preman 10 aku ra mundur mburiku sumur kok daripada aku kecemplong talah sijine sing ajeng mateni kula sing kula ajak teng hitam putih niku niku penghasilane sebulan 100 juta bola bali kula diindek ajeng dipateni malah akhirnya melu kula ngaji kok mergo kabeh Gusti Allah apa sing diwedeni kula ben mangkat mangkat tujuanku siji kok. Saya bilang akhirnya kepada anak-anak itu, awakmu kudu ngerti. Allah ki nyiptake miftah, ora kon dadi wong terkenal. Allah ki nyiptake miftah supaya mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal Allah. Ora wedi kula. Mangkat. Umur 19 tahun, 19 tahun kene-kene karo sapa? Sing kaya sapa? Sing umure 19 tahun sapa? Umurmu piro, Fit? 16, kok raimu tuwa banget, Fit. Kula niku 19 tahun sak depan-depan karo preman ning terminal ketemu copet. Mula akhirnya kula duwe istilah, aku ki ya copet. Mong bedane karo copet terminal napa? Lak copet terminal kuwi sing dicopet dompete konangan diantem ndase. Sementara Miftah sing dicopet napane? Atine. Ya atine mun kecopet jangan kan dompete, dompet daging dikeke tak kandhani. Kowe rong dong rong balek kok kowe. Kayak paham banget iki kae. Kulino kita ya. Ya Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Ngapa? Selama ati niki duwe Gusti Allah, kaya Kanjeng Nabi niku dimusuhi kaya ngope? Jegeng, guys. Tak delok-delok, Pak nggih. Kanjeng Nabi Muhammad kan nabi sing paling kalan to, Pak. Nabi sing mukjizate paling biasa niku Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa mbelah segoro. Gagah. Nabi Ibrahim dibakar ora apa-apa. Kanjeng Nabi dibalang watu, bocor kok. Kanjeng Nabi niku nabi sing paling biasa mukjizate. Engko tak kandhani, ngopo kok sing paling biasa? Nabi sapa kae? Nabi Yunus pangan iwak, wah ora apa-apa. Sekti tenan to kuwi. Kaya angling dharma to kuwi. Lho, lha mboten tenan. Nabi Ibrahim bakar Namrud ora apa-apa. Jajal. Sapa meneh? Nabi Isa, walah ana Nabi Isa saktine ra mung modar iso diuripke. Nabi Muhammad nak biasa-biasa mawon to, perang ya nganggo kalah. Diantem sirai ya bocor, untune ya tugel, diantem telek. Niku Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kok kemudian Kanjeng Nabi Muhammad diperlakukan oleh Allah seperti itu? Skenario ini menjadi nabi sing mesake. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad niku matur kok matur. Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh ngeten, "Ana abdun, aku ki mung kaya kawula, aku lu kamaya kulul abad. Kawula ku mangan, aku ya mangan." Bahkan Kanjeng Nabi niku nate dahar di depan pintu supaya umatnya ngerti, bahileh Kanjeng Nabi ki ya mangan kaya liyane. Kenapa Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu? Tidak seperti nabi-nabi yang lain yang sekti. Nyuwun sewu. Karena inti daripada ibadah itu adalah untuk membedakan mana Allah, mana hamba. Mana yang menyembah, mana yang disembah. Sementara Nabi Isa niku nyuwun sewu. Nabi sing diaudit kalih Gusti Allah. Satu-satunya nabi yang diaudit niku namung Nabi Isa. Soalnya apa? Nah Allah takon karo Nabi Isa. Isa, dakwahmu ki kepiye? Kudune ngejak wong kon nyembah aku kok malah awakmu sing disembah. Soalnya apa wong do nyembah Nabi Isa? Soalnya Nabi Isa niku terlalu sekti sehingga menganggap dia itu akhirnya anak Tuhan. Lah Kanjeng Nabi Muhammad niku santai banget. Ora mangan yo ngeleh, ora turu yo ngantuk. Perang yo nganggo kalah sak piturute. Tapi nyuwun sewu, Kanjeng Nabi Muhammad Allah takhafu wa la tahzanu. Dimusuhi wani. Dimusuhi ketok sekti nih, difitnah ketok ambuhi. Wuh, gagah. Dadilah awakmu dimulai karo wong le. Wih, dalam rangka dadek ke awakmu wong sekti. Kanjeng Nabi ini kurang bakal kita sekti ini lara dimusuhi karo Abu Lahab, Abu Jahal. Orang dimusuhi karena Abu lain, Abu Gosok, sak piturute niku. Mila aku lah dimusuhi seorang apa-apa. Aku meh sekti. Mila nyuwun sewu, nganggu kalahan barang. Mila ya lumrah, kaya tiba songko motor, dirijine tugel, ya lumrah. Sing tugel telu niki, siji loro telu, empat lokasi tiga jari. Aku lo takoni karo dokter, kenapa yang patah tiga jari Gus? Iya, karena kalau dua jari atau satu jari dikira pendukung capres. Aku yang ngono ta. Allah, tugel barang, ya kanggo ngeleh barang. Lawas ora nduwe rasa wedi, akhire napa? Malaikat dawuh, nyuwun sewu, Allah pesene sing nomor terakhir niku wau, wa wasiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Asra semangat mbok sing banter aku yang bengok mengko awan sengiti aku ya deh semangat mbok mungkin lopet mbok sing semangat kene bengok-bengok nokok ke tahu nokok ke kacang yang bengok-bengok kok wadah. Dulu aku orang ngajar, kiai kok ngungkit-ngungkit cangkem turah tapi. Rampungnya sengit tak. Ngomong meneh kiai kok ngambekan tak ajar disana. Ulangi. Niki pesannya Allah ke malaikat untuk kita. Aja susah aja wedi. Uripmu dijamin karo Allah. Uripmu dikancani karo Allah. Arwah rezeki enteng. Kue sorong duwe gawian. Wanile rabi. Tolak karo marotuamu. Marotuamu diceramai. Ya aku mbien tolak langsung tak bengok. Eh, bapak mertua, ngerti lah. Entong kae dibungkus godong gedang. Ora tau macul, dibuka yo lemu. Ora ono entong kuru iki ra ono tak kandhani. Apa men entong kok setruk ora ono. Lah wong entong ning jero godong gedange uripe dijamin karo Gusti Allah kok, Pit. Apa men aku ndek sikil loro tangan loro cangkem siji, endah siji. Masa ora percaya karo rezekimu? Cecak wi lho. Alat yang gula rezeki mau nganggu ilat cah banser. Cak cicak di dinding. Diam-diam merayap datang seekor nyamuk. Hap! Lalu ditangkap. Mau nganggu ilat. Ono cecak liwat. Dup, dup. Apa? Nyamuk ya lo. Dup, dup. Urip. Ngomong persis tak antem indasmu. Lah anakku lo digawe macem-macem. Cicak, cicak ditimbok. Dikepiok karo simbok. Piok, kato im lo trok. Urip cecak niku jajak. Mengganggu ilat. Soalnya apa? Dijamin kali Allah. Wa ma min dabbatin bil ardi illa ala Allah rizquha. Apa gak wedi le? Wani. Kowe wani rabi anakku? Wani. Modalmu apa? Allah. Oh, gagah, bro. Ngono kuwi. Kuwi mbak-mbake sing dilamar karo wong lanang ora usah kakean janji, Mas. Ora usah kakean janji. Coklat kalah karo seperangkat alat salat. Oh. Ono le wani pet. Besok takoni karo marotuamu to pet. Kelebihanmu apa? Setunggal. Kekuranganmu? Setunggal. Ono pet. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Enggak punya kelebihan. Ono pet. Wis pasrah wae bongkokan karo Gusti Allah pet. Ingat pet, nikah niku syaratnya namung kalih. Kalih sinten? Sesuk kula ajeng main film judulnya Ta'aruf kali Jessica Mila. Sesuk artisnya teko Ahad Pahing tanggal 6 April. Sesuk 6 April niku teng pondok ana artis-artis Ta'aruf niku kali VV Zulfikar rencana lak mboten tenalangan Mas Deddy Corbuzier nggih rawuh. Kuwi wong awis sing ngaji nggonku artis tok isune. Beda ning kene Hafid. Ya sesuk adongake Hafid dadi artis. Judul filmnya Beranak Dalam Kubur. Wa abasiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ora usah wedi, ora usah susah. Ewe ana kabar seneng kae sing gelem dolan ning bae itu syukur, sing gelem dolan ning musala, gelem melu ngaji, njogo salate. Ngajine istiqomah krono dengan kabar gembira apa atas surga yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kurang penak apa awake dhewe iki dadi wong Islam. Ngono kok jekakean sambat. Bu. Penak mboten dadi wong Islam. Penak pengajian mau garek longgah roh ha he ha he. Isih diwere tahu karo kacang ha he ha he. Orang penak opo piye lho. Pengajian yang ngarep-ngarep kiai ngowe niki barang ya Allah. Barang kepenak kepi. Suguh lambune padang ora udan, kiai ini ganteng. Ya Allah. Saiki mesake mumet dasi ra mari-mari iki lho. Kowe dong sekti, Bro. Nyata kayak iki. Lautan penyegar. Nah, tak suwo. Bareng ngombe iki insyaallah. Insya Allah hilang mumetnya sekalian dasir. Lah wong joget-joget dhewe kok mumet. ngerti ya, tak rekam, tak kirim ke Gus Ali mau. Anak buahmu bro, bro. Tahu jalan-jalan dewe kok mumet-mumet dewe. Oke, mulai langsung ngombe ya, baikon. Dan inti dari semua itu tadi nyuwun sewu perjalanan yang ibadah niku wau. Inti dari semua ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah ingkang wujude salat. Soalnya napa salat niku sing bedake awake dhewe kalih wong kafir. Al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Famang taroka faqat kafar. Mila supaya uripe jenengan iki nyuwun sewu terprogram dengan baik kula matur. Rungokno. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ewa dene saniki uripmu rekoso urung pantas, barangkali amalmu yo ora pantas. Luang diajak salat jawabane wis tahu, ayo Pak makane masjid Baitul Syukur, wis tahu. Hati-hati, lak diajak salat jawabane wis tahu, sesuk awakmu ndonga, ya Allah kula njaluk rezeki, malaikate bengok, wis tahu. Merongos lah gue. Ya kan anak indaldoni abdibi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku nyedak, aku nyedak. Kau laku ngaduh, aku ya ngaduh. Wong krungu adan kok betul syukur gue sambat kok. Mawang mawang mawang. Adan menah. Oke. Fasih banget cangkeme kae. Kulino soale. Kok uripmu saiki rekoso niku barangkali salatmu mergo urung dijogo. Kok uripmu saiki ora pantes mergo amalmu durung pantes. Pantes no. Ya Allah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hei wong paron ayo salat. Jawab la haula wala quwata illa billah. Mangkat. Hayya 'alas shalah. Manggung. Yang wong bajingan. Apa lanjenengan salat Allah ra tanggung jawab? Tanggung jawab. Kula ditimbali tiang paron dugi mriki diwene degan, disuguh kopi rake tang telat. Suguh. Apa menayan awake dhewe ditimbali kali Allah. Begitu hayala sholah rampung Allah janjake napa hayalal falah. Hayyanal falah. Hei wong paron, mari kita meraih kebahagiaan, mari kita meraih kemenangan, mari kita meraih kesuksesan. Tegese napa? Yen pengen menang krungu adzan jenengan salat. Yen pengen bahagia krungu adzan jenengan salat. Yen pengen sukses krungu adzan jenengan kendang mangkat. Lah wong ditimbali Allah kok bahagia. Suguh macam-macam karo Allah. Ngono ora percaya ki wong kene. Lho, malah ndomblong. Pengen apa denger-denger? Rumangsa kesindir. Aku ora nyindir, nabrak. Bu. Dijaga. Mangkat salat. Adukan apapun masalahmu kepada Allah. Rampung salat. Ya Allah, kula sedih saben mulih kerja bojo kula ambune wangi ya Allah. Kula curiga ya Allah. Mila wong lanang rungokno, lak mulih kerja aja wangi, balsem wae ya ambune. Mesti bojomu takon dikeroki sapa ya. Enak. Kok ibu-ibu khawatir bojone rapi meneh ngadu karo Allah aja karo tanggane. Awakmu duwe masalah ngadune karo Hafid. Alah alah, cangkeme ngember cin. Ngadu karo menungso, ya lak jek apik karo awakmu, dijogo rahasiamu. Begitu musuh awakmu, alah alah, cangkeme tekan ngendi-ngendi tak kandhani. Sambato karo Allah, ya Allah. Ketoke bojo kula selingkuh ya Allah. Oh ya Allah. Loh, uang ki lak cedak karo Gusti Allah le ndongane rasa formal-formal banget. Padha karo Baroh, wali sing jaman Nabi Musa, rikala umate Nabi Musa ora diwene udan karo Gusti Allah, Allah ndawi Musa kon ketemu karo Baroh. Lah, Nabi Musa takon karo Allah, Gusti, napa kok kula kedah ketemu Baroh? Kowe ketemu Baroh? Baroh kuwi innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrah. Kenapa kamu harus ketemu si Baroh? Mergo Baroh kuwi sedina iso gawe guyu aku kaping telu. Dadi Gusti Allah iki iso diajak guyon tak kandhani. Lah awake dhewe iki ndongone formal banget soalnya apa? Urung tak kenal karo Allah. Mergo urung tak kenal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Mergo urung kenal. Lan jenengan titeni la Abah Lutfi niku habis ngaji kon ndonga. Kuwi ndongane singkat banget. Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabar. Soale cedhak karo Allah. Wis kenal. Akhirnya Nabi Musa goleki jenenge Baroh ki ndi? Ketemu akhirnya. Kowe Baroh apa? Heeh. Kowe Musa? Heeh. Mbok kowe ndonga umatku ben dikek udan karo Gusti Allah. Akhirnya Baroh niki ndonga. Tapi nyuwun sewu. Dongane niki ampun jenengan contoh. Soale kelas murung wali kaya Baroh. Dongane Baroh niku napa, Pak? Ya Allah. Napa banyu udan niku pun mboten manut kalih jenengan? Kok nganti ra gelem mudhun ning umat Nabi Musa? Asu ra dongane kuwi. Niku dongane Baroh, Pak. Allah niku gemujeng krungu dongane Baroh niku. Akhire udan. Awak mungkin dongane terlalu serius mergo ora cedhak karo Allah nih. Pun njaluk bojo fit. Dongane santai wae. Ya Allah. Bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mbok dicek malih ya Allah. Oh. Tenang wae. Ya Allah, kula pengen rabi kali anake tangga kula yen anake mboten purun mbok ya ora apa-apa ya Allah. Ngono ora wong mboke rondo. Kan lumayan fit bojomu rondo. Padha kan numpak jalan ora perlu ngajari mlayu dhewe. Ya Allah, kula pengen njaluk bojo ingkang SDSB. Abang semok depan semok belakang ya Allah. Mlaku ne sing macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Ibarat mobil seperti Isuzu Par, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau tidak ada cukup engkang STNK ya Allah. Apa kuwi setengah tuan yang kenceng ya Allah. Umpama tetep mboten wonten sing STMM kula nggih purun ya Allah. Apa kuwi setengah tuwa meh modar ya Allah. Ngono dongamu. Bu dijaga sholate insya Allah apik uripe. Amin Allahumma amin. Pas tengah papat pengajian ini menerambung alhamdulillahirrabbilalamin. Kok ambune podo ya sangit. Ditutup hasbi rabbi jalallah. Nyuwun kalih Allah. Kula kok seneng sholawat niku napa to? Jenengan ngerti artine napa mboten to? Hasbi rabbi jalallah. Tidak ada penolong bagiku kecuali Allah yang Maha Agung. Cukup penolongku adalah Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Jenengan diutagi debt collector. Montore rong bayar wacak kene. Bayar jawaban. Hasbi rabbi. Bayar. Jalallah. Bayarnya pengen pinten. Nungun jauh. Moconnya pengen pinten. Sak minggate. Kula suweneng niku. Niku menurut kula sholawat optimisme untuk bangsa Indonesia. Moga-moga bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora usah ribut babakan pilpres, babakan pileg. Nggih napa mboten? Pilihane sapa monggo. Lah kula nyantai mawon kula. Pak Jokowi niku dadi meneh ya niku takdir. Pak Prabowo ora dadi kuwi ya takdir, mboten mawon aku. Dadi ora usah ribut. Lho, lah kok ngono to? Lah kula niku wingi takon Lampung. Kan kula wingi ngaji teng Lampung suwe banget. Ki asli kula kan Lampung, lahir teng Lampung. Ki Lampung ini ngomong kali kula ngoten, Mbok Gus Miftah rabi meneh kali tiang Lampung. Tak jawab, lah aku pilpres nomor 1, rabi nomor 2. Aku ngono, rabi neh nomor 2. Moga-moga oleh bojo meneh ya Allah. Cie, rondone berharap, cie. Ya aku gak bakal mau sama kamu. Kan kamu udah tua. Kalau aku rabi sama kamu, aku mati dulu. Kan kamu sudah kadaluarsa. Expired. Ya, dengok kali Allah. Hasbi Rabbi jalallah kabeh ngadek. Nyuwun kali Allah. Mungkin kula wacake munajate Nabi Adam. Rikala donga ditampa kali Gusti Allah. Moga-moga hajat kula panjenengan sami dalu menika. Ditampi kali Allah. Rezekine dilancarke kalih Allah. Indonesia dijogo kalih Allah. Sinten mawon presidennya Allah jogo Indonesia. Amin Allahumma amin. Sarang-sarang munajat kalih Allah. mungkin ditutup kali Fatihah. Iya karena butuh wa iya karena setain dipun ambali kaping 11. Muka-muka paron dijogo kali Allah. Walaupun berbeda pilihan dijogo kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Selek gue melu aku le, arjene melu aku e. Engko lak wis mulai gue bareng-bareng nih, ben tambah khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Allahumma ya Allah inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Mangnyuwun kiyambak-kiyambak. Allah Allah Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Dalu menika kaula sak jamaah ya Allah. Nyuwun dumateng paduka, nyuwun dumateng panjenengan Gusti dengan menundukkan mata kami ya Allah, mengkhusukkan hati dan pikiran kami bermunajat kepadamu ya Allah. Begitu besar karuniamu yang kau berikan kepada hamba-hambamu. Begitu banyak anugerahmu yang kau berikan kepada hamba-hambamu. Begitu besar nikmatmu yang kau berikan kepada hamba-hambamu. Sehingga kami tidak mampu untuk menghitungnya ya Allah. Tapi semua kebaikan itu kami balas dengan perbuatan dosa ya Allah. Semua kebaikanmu dan kami balas dengan perbuatan maksiat ya Allah. Semua kebaikanmu kami balas dengan kemungkaran ya Allah. Semua kebaikanmu kami balas dengan kejahatan ya Allah. Semua kebaikanmu kami balas dengan kekhilafan ya Allah. Untuk itu ya Allah, di malam hari ini yang penuh barokah, di acara yang baik, di tempat yang baik, dan kami berkumpul dengan orang yang baik, kami meyakini ya Allah, walaupun begitu besar dosa yang kami lakukan, tapi kami meyakini ya Allah, pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Berikan maghfirahmu kepada kami ya Allah. Bukakan pintu taubatmu kepada kami ya Allah. Anugerahkanlah nurmu ke dalam hati kami ya Allah. Sehingga sekali-kali hati kami tidak pernah engkau tinggalkan ya Allah. Sehingga sekali-kali hatimu, hatiku tidak kehilanganmu ya Allah. Ya Allah, berikan maghfirahmu ya Allah. Berikan ampunanmu ya Allah. Berikan kasih sayangmu ya Allah. Berikan ridhomu ya Allah. Berikan rahman dan rahimmu kepada kami semua yang hadir malam hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Walaupun begitu banyak masalah yang kami hadapi, problem yang harus kami hadapi, cobaan ujian yang kami hadapi, tapi engkau mengatakan di dalam kitabmu ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan memberikan ujian kepada kami di luar batas kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur apapun keadaan kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai berterima kasih kepadamu, ya Allah. Sesusah dan sesulit apapun hidup kami, ya Allah. Kami tidak akan pernah takut menghadapi segala ujian di dunia ini, ya Allah. Kami tidak akan pernah bersedih, ya Allah, dengan apapun masalah yang kami hadapi, ya Allah. Karena di dalam hati kami ada namamu, ya Allah. Karena di dalam hati kami terpatri namamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang kami khawatirkan terhadap hidup kami bukan rezeki kami, ya Allah. Yang kami khawatirkan dalam hidup kami bukan jodoh kami, ya Allah. Yang kami khawatirkan dalam hidup kami bukan ekonomi kami, ya Allah. Yang kami khawatirkan dalam hidup kami bukan maisha dan kehidupan kami, ya Allah. Tetapi yang kami takutkan, ya Allah, ketika hati kami kehilangan-Mu, ya Allah. Ketika hati kami lupa menyebut asma-Mu, ya Allah. Ketika hati ini melulu meninggalkan-Mu, ya Allah. Ketika hati kami melupakan-Mu, ya Allah. Ketika hati kami sudah tidak ada nama-Mu, ya Allah. Yang kami takutkan ketika mulut kami sudah tidak bisa beristighfar, ya Allah. Yang kami takutkan ketika mulut kami terkunci, tidak bisa membaca kalimat thayyibah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Sebagai anak kami belum bisa berbakti kepada mereka, ya Allah. Kasih mereka begitu besar kepada kami anak-anaknya, ya Allah. Begitu hebat mereka membimbing kami, ya Allah. Tapi kami belum bisa menjadi anak yang baik bagi mereka, ya Allah. Kami banyak mengecewakan kedua orang tua kami, ya Allah. Bahkan cenderung menjadi anak yang durhaka, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, berapa banyak anak yang kehilangan orang tuanya, yang ketika orang tuanya sudah meninggal, mereka berharap untuk bisa berbakti dengan orang tuanya. Sementara kami yang masih mempunyai orang tua kerap kali mengacuhkannya, ya Allah. Kerap kali kami tidak menghormatinya, ya Allah. Bahkan kerap kali kami membentak mereka, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami umat-umat-Mu yang pada akhirnya menyesal ketika ditinggalkan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, saat ini kami belum mampu, ya Allah. Kalau harus mendengar berita dari orang tua kami bahwa orang tua kami telah Engkau panggil, ya Allah, sementara kami belum bisa berbakti kepada mereka, ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami. Ya Allah, ya Allah. Jadikanlah hati kami ini, ya Allah, senantiasa hanya meminta tolong kepada asma-Mu, ya Allah. Jadikanlah hati kami ini, ya Allah, tidak pernah bertaluk kecuali dengan nama-Mu, ya Allah. Kami tidak pernah minta tolong kepada siapapun kecuali dengan Engkau, ya Allah. Kami tidak akan pernah minta pertolongan apapun kepada makhluk, ya Allah. Karena kami percaya dengan keakbaran-Mu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Hasbunallah. Hanya Engkau penolong kami, ya Allah. Hanya Engkau solusi dari masalah kami, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberikan jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, ya Allah. Apapun masalah kami di dunia ini, ya Allah. Baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak, dan apapun masalah itu, ya Allah. Semua kami gantungkan hanya kepada-Mu, ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Hanya kepada-Mu yang Maha Agung, ya Allah, kami memohon ampun. Kami memohon pertolongan cukup bagi kami, Allah. Maafi kalbi, ya Allah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hati kami kecuali Engkau, ya Allah. Nur Muhammad sallallahu. Dengan bimbingan Nabi Muhammad, dengan syafaat Muhammad yang Engkau senantiasa berselawat kepadanya, ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan tak kala satu saat, ya Allah, Engkau panggil kami untuk menghadap-Mu. Engkau mengutus Israel untuk mengambil nyawa kami, ya Allah. Ambillah kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah akhir kalamina, ya Allah, biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada kata yang kami ucapkan ketika kami menghadapmu ya Allah kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jadikanlah ya Allah akhir perpisahan kami di dunia tatkala kami menghadapmu ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq lil aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kawula aturaken. Dipun lajengaken acara selajengipun inggih punika penutup. Ananging saderengipun kawula tutup, mbok pilih saking pribadi kawula gadah kelapatan senaja utawa boten senaja, kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang akhiripun billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.